بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab yang membahas tentang Al-Mahabbah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala, yang tentunya mencakup sifat optimis. Kapan suatu cinta itu bernilai ibadah yang sangat mulia dari seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, dan kapan cinta itu menjadi syirik ya, atau mubah, maka telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Berikut ini. Qala bab qaulillahi ta'ala innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awdiya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Jalla wa'ala, innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah, yang demikian itu hanyalah upaya dari syaitan terhadap kalian untuk menakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya syaitan, wali-walinya. Maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 175. Baik, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dalam bab ini beliau akan membahas kepada kita tentang al-khauf minallah, rasa takut dari Allah Jalla wa'ala, dan takut yang apabila dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka seorang telah dikatakan melakukan kesyirikan. Seorang itu dikatakan telah jatuh ke dalam suatu syirik. Nah, maka beliau pun membawa sebuah ayat dari Ali Imran ayat 175 yang menerangkan kepada kita bahwa takut kepada Allah Jalla wa'ala merupakan syarat keimanan. Bahwa takut kepada Allah merupakan syarat keimanan. Di mana di dalam ayat ini Allah menyatakan wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ketidakadaan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala bukti ketidakadaan iman. Kelemahan rasa takut dari Allah Jalla wa'ala menunjukkan kelemahan iman yang ada di dalam hati seorang hamba. Sebagaimana kesempurnaan rasa takut seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala adalah bukti kesempurnaan imannya kepada Allah Jalla wa'ala. Jika ada yang bertanya kenapa penulis membahas pembahasan khauf, takut di dalam pembahasan tauhid, maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Annahu lamma kana al-khauf min ajma'i anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala nabbaha al-musannif bi hadzal bab 'ala wujubi ikhlasihi lillah." Sebab beliau menyebutkan pembahasan khauf di dalam pembahasan tauhid karena khauf merupakan salah satu intisari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang wajib dimurnikan untuk Allah. Ini sebab kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pembahasan khauf secara khusus di dalam bab ini, karena khauf merupakan salah satu intisari ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Jalla wa'ala. Qala al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna ayat di atas secara global adalah يخبر تعالى أن من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جند وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر ونهانا أن نخافهم وأمرنا أن نخافه وحده. Makna ayat di atas secara global adalah, di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa di antara tipu daya musuh Allah syaitan dan bala tentaranya adalah menakut-nakuti kaum mukminin dengan bala tentara dan wali-walinya. Syaitan memiliki wali sebagaimana Allah memiliki wali. Walinya Allah Jalla wa'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Adapun wali-wali yang syaitan adalah mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala, yang tidak bertakwa kepadanya. Nah, di antara tipu daya syaitan terhadap orang-orang yang beriman adalah menakut-nakuti orang-orang yang beriman terhadap bala tentara dan wali-walinya dari kalangan manusia. Nah, tujuannya agar kaum mukminin tidak berani menegakkan jihad melawan orang-orang kafir, tentunya kafir harbi. Sehingga kaum mukminin tidak berani menegakkan al-ma'ruf dan tidak berani melakukan nahyul munkar karena sudah ditakut-takuti oleh syaitan. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala melarang kita takut kepada bala tentara dan wali-wali syaitan, sekalipun syaitan telah meniupkan ke dalam hati-hati kaum muslimin rasa takut terhadap wali-walinya. Dia memperlihatkan bahwa wali-walinya adalah orang-orang yang kuat. Apabila orang-orang yang beriman itu menegakkan agama mereka, menegakkan amr ma'ruf wa nahi anil munkar, maka akan terjadi kerugian ini dan kerugian itu terhadap dunia mereka dan sebagainya. Allah melarang kita takut kepada mereka. Kita tetap wajib menegakkan amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, dan tidak boleh berhenti darinya karena rasa takut kepada wali-wali syaitan. Wa amarna an nakhafahu wahdah, dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita di dalam ayat ini agar kita takut kepadanya semata. Li'anna hadha huwa muqtadhal iman, karena takut kepada Allah Jalla wa Ala semata merupakan konsekuensi iman. Tidak adanya rasa takut kepada Allah menunjukkan ketidakadaan iman dia kepada Allah. Lemahnya rasa takut seseorang kepada Allah Jalla wa Ala menunjukkan lemahnya iman dia kepada Allah. Sebagaimana kesempurnaan rasa takut seorang hamba kepada Allah menunjukkan kesempurnaan imannya, dan Allah Jalla wa Ala membalasnya dengan hal yang sebaliknya. Semakin ia takut kepada Allah, maka semakin Allah amankan ia. Semakin ia merasa aman dari Allah dan takut kepada manusia selain Allah, maka dia akan semakin gelisah, cemas dan berada di dalam keterpurukan. Qala falam fa kullama qawiyal imanu fa kullama qawiya imanul 'abdi zala khawfu awliya'i syaitani min qalbihi. Apabila iman seorang hamba itu kuat, maka akan hilang dari hatinya rasa takut kepada wali-wali syaitan yang memerangi dakwah tauhid, yang memerangi dakwah sunnah, yang memerangi amr bil ma'ruf dan mengajak manusia untuk berbuat syirik, bidah dan maksiat. Wa kullama dha'fa imanuhum qawiya khawfuhum minhum. Akan tetapi manakala iman dia lemah, maka akan kuat pula rasa takut dia kepada syaitan dan bala tentaranya. Qala ma yustafad min al-ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas, ayat 175 dari surat Ali Imran. Yang pertama, annal khawfa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah, bahwa rasa takut adalah ibadah yang harus diikhlaskan untuk Allah. Kenapa harus diikhlaskan? Karena khauf adalah ibadah. Sebagaimana salat harus dilakukan dengan ikhlas untuk Allah karena dia ibadah, maka khauf juga harus diikhlaskan untuk Allah karena dia bernilai ibadah. Dari mana kita tahu khauf kepada Allah adalah ibadah? Jawabannya karena Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita untuk takut kepadanya, dan tidaklah sesuatu itu diperintahkan oleh Allah melainkan Allah mencintai dan meridhoinya. Dan itulah yang dinamakan ibadah. Definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ada suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah ucapan, perbuatan yang internal hati ataukah yang eksternal. Dan itu diketahui dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diketahui karena Allah telah memerintahkannya, diketahui karena Allah telah menganjurkannya, diketahui karena Allah memuji orang-orang yang melakukannya atau mencela orang-orang yang meninggalkannya. Faedah kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah anna sarfal khawfi li ghairillahi syirkun ka an yakhafa min ghairillahi min wathanin aw taghutin aw an yusibahu bima yakrah. Memalingkan rasa takut kepada selain Allah adalah syirik. Seperti apa? Seperti takut kepada berhala, takut kepada tagut akan ditimpa, akan menimpakan kepada, takut akan ditimpakan oleh berhala-berhala tersebut terhadapnya sesuatu yang tidak dia inginkan. Sebelumnya perlu kita ketahui kapan suatu khauf itu dikatakan ibadah dan apabila dipalingkan kepada selain Allah dikatakan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, tatkala beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, Al-khawf al-wal-khawfu aqsam, al-awwal khawfu al-ibadati wa tadalluli wa ta'zimi wal khudu'i wa huwa ma yusamma bi khawfi sir. Khawf itu beraneka ragam, ya. Terbagi beberapa bentuk. Yang pertama, khauf yang bernilai ibadah, di mana ia merendahkan dirinya, mengagungkan yang ia takuti, dan pasrah di hadapannya. Dia selalu takut kepadanya, baik ketika ia sendirian maupun ketika ia di depan khalayak ramai, dengan pengagungan kepadanya, penghinaan diri di hadapannya, dan pasrah serta menyerahkan segala urusannya. Nah, takut yang seperti ini apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka sungguh ia telah jatuh ke dalam syirik besar. Seperti takutnya sebagian orang kepada patung. Apa yang harus ditakutkan dari, yang harus ditakuti dari patung? Ya. Sesuatu yang tidak jelas sebab ketakutan yang ada. Juga contoh lainnya adalah takutnya sebagian penyembah kuburan terhadap wali-wali Allah yang ada di dalam kuburan tersebut menurut mereka. Mereka berkeyakinan bahwa wali-wali tersebut dapat menimpakan musibah malapetaka terhadap mereka apabila mereka tidak berhenti ketika melewati kuburan tersebut untuk menitipkan sedekah di tempat tersebut, ya, dan sebagainya. Ini merupakan syirik besar. Bahkan kata Syekh, kama yaf'alu ba'du 'ibadil qubur yakhafu min sahibil qabr aktsaru mimma yakhafu Allah. Seperti yang dilakukan rasa takut sebagian para penyembah kuburan, di mana sebagian mereka yakhafu min sahibil qabr aktsar mimma yakhafu Allah. Mereka lebih takut kepada aulia yang ada di dalam kuburan daripada kepada Allah Jalla wa'ala, daripada rasa takut mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Sebagian mereka tidak berani berzina dekat kuburan yang dikeramatkan, khawatir akan malang, akan sial, akan celaka. Tetapi berani berzina di dalam masjid, di atap masjid. Menunjukkan apa? Menunjukkan benar apa yang dikatakan oleh Syekh di atas. Sebagian penyembah kubur lebih takut kepada kuburan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka, ya, berani mengingkari perjanjian yang telah ia ambil dengan nama Allah, tetapi tidak berani mengingkari sebuah perjanjian yang diambil di depan atau di sisi kuburan yang dikeramatkan. Menunjukkan apa? Rasa takut mereka kepada yang di kuburan itu bukan lagi setara dengan rasa takut mereka kepada Allah, tetapi lebih buruk dari itu. Ya, mereka lebih takut kepada yang di dalam kuburan daripada kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini syirik besar. Ini syirik besar yang membatalkan Islam seseorang. Ayadhan billah. Nah, sehingga sebagian mereka memohon pertolongan kepadanya, padahal orang tersebut sudah mati, tidak melihatnya, tidak mendengarnya, dan tidak hadir di sisinya. Nah, takut yang seperti ini apabila dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik besar. Adapun takut yang sifatnya manusiawi, ya, tabiat manusia takut kepada sesuatu yang membahayakan dirinya, maka tidaklah tercela selama tidak membuat ia meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang Allah haramkan. Seperti takut kepada binatang buas, takut kepada ular dan semisal dengannya. Qala as-salis, faedah yang ketiga adalah at-tahdhiru min kaidi syaitan. Peringatan dari Allah Jalla wa'ala agar kita tidak terperangkap dengan jeratan syaitan, yaitu upaya syaitan agar kita takut upaya syaitan untuk menakut-nakuti kita kaum mukminin terhadap wali-wali dan bala tentaranya. Kalau kamu menegakkan agama, maka kamu akan ditangkap, kamu akan begini, kamu akan begitu, ya. Kamu itu lemah, kalian itu minoritas. Ini bisikan-bisikan syaitan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada pelajaran sirah kemarin hari yang telah kita simak bersama. Abu Lahab menakut-nakuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, ya, kami, ya, karib kerabatmu, keluarga besarmu tidak punya kuasa, tidak akan bisa mencegah masyarakat Mekah dan seluruh orang Arab dari memerangimu karena dakwah yang engkau bawa. Hendaknya engkau berhenti dan tinggalkan dakwah ini, karena kalau kamu masih tetap menjalankan dakwah ini, maka kami angkat tangan. Ya. Masyarakat Mekah akan menangkapmu, akan membunuhmu, akan mempersekusimu, dan mereka akan dibantu oleh seluruh orang Arab yang ada di dunia, dan keluarga besarmu tidak mungkin mampu membela mu. Ini salah satu bentuk syaitan, cara syaitan menakut-nakuti kaum mukminin terhadap bala tentaranya. Dan juga seperti dalam ayat ini, sebelum ayat ini Allah sebutkan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebagian kaum musyrikin menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan menyatakan sesungguhnya kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka sudah siap memerangi kalian dengan kekuatan yang mereka miliki. Ia kira dengan menyampaikan hal tersebut kepada Nabi atau para sahabatnya membuat Nabi dan para sahabatnya ketakutan. Justru kata Allah, Nabi dan para sahabatnya semakin bertambah imannya. Dan mereka berkata, cukuplah Allah untuk kami dan ia sebaik-baik tempat kami menggantungkan segala urusan kami. Baik, berikut ini beberapa faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait ayat ini. Ya. Di antaranya kata beliau, wal hasil أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف والواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل وليس سكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. الله أكبر. كتب اليوم سسنبهن يا شيطان selalu menakut-nakuti orang yang ingin menegakkan suatu kewajiban. Apakah itu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, memperingatkan manusia dari syirik, dari bahaya bid'ah, menerangkan hukum Allah halal dan haram, ya, menegakkan salat, ya, mengajak manusia untuk melakukan salat, ya, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, bid'ah, maksiat zina, judi dan berbagai hal lainnya yang Allah haramkan. Syaitan akan selalu menakut-nakutinya. Kalau kamu melakukannya, kamu akan persekusi, jabatanmu akan copot, ya, ya, pimpinanmu akan marah, instansimu akan murka kepadamu. Maka nasihat Syekh, apabila syaitan telah meniupkan rasa takut ini ke dalam hatimu atau mulai menakut-nakutimu agar engkau meninggalkan sebuah kewajiban dalam agamamu atau agar engkau melakukan hal yang Allah haramkan, maka hendaknya engkau sadar. Hendaknya engkau ingat, annal iqdama ala kalimatil haqq laysa huwa alladhi yudinil ajal. Bahwa mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran itu tidak akan menyegerakan ajalmu. Tidak mungkin dengan engkau menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan ajalmu menjadi disegerakan. Lah, sebagaimana sebaliknya, diam dan takut menyampaikan kebenaran, diam dari kebatilan, diam tidak menyuarakan kebenaran dan takut menyampaikan kebenaran, al huwa laysa sukut wal jaman huwa alladhi yubaidul ajal, tidak membuat engkau bertambah umurnya, tidak membuat ajalmu menjauh darimu. Fakam min da'iyatin sad'a bil haqq wa mata ala firashi. betapa banyak dai yang berani menyuarakan kebenaran, tetapi ia meninggal mati di atas tempat tidurnya, bukan dibunuh oleh orang. Ya, tetapi sebaliknya, wa kam min jabalin qutila fi baiti, betapa banyak para pengecut justru mati dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Maka camkan di dalam hatimu nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa menyuarakan kebenaran, menyeru manusia kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan kepada Allah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, bidah dan maksiat, itu tidak akan menyegerakan ajalmu, tidak membuat hidupmu cepat berkurang, tidak membuat engkau cepat mati. Sebagaimana diam tidak menyeru kepada kebenaran, dan diam dari mengingkari kemungkaran, waljaban, dan bersifat pengecut, itu tidak akan memanjangkan umurmu di dunia ini, tidak membuat engkau hidup lama di dunia ini. Karena betapa banyak orang yang berani menyampaikan kebenaran, tetapi matinya bukan dibunuh, mati ya di atas tempat tidur. Sebagaimana betapa banyak orang yang penakut, jaban, dia penakut, pengecut, tidak berani mengajak kepada tauhid, memerangi syirik, mengajak kepada sunnah, dan mengingkari bidah, justru mati dibunuh di dalam rumahnya. Sebagai contoh kata Syekh, wanzur ila Khalid bin al-Walid, lihatlah kepada sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid, kana syuja'an miqdaman wa mata ala firashi, beliau adalah seorang pahlawan, seorang pemberani di medan perang, seorang yang selalu berada di barisan terdepan di medan tempur. Mata ala firashi, tetapi beliau wafat di atas tempat tidurnya, bukan dengan pedang musuhnya. Wa madama al-insanu qa'iman min amrillah, ini nasihat indah yang seyogyanya kita catat dengan tinta emas. Kata beliau, wa madama al-insanu qa'iman bi amrillah, selama seseorang itu berada di atas perintah Allah, berada di atas tauhid, berada di atas sunnah, berada di atas ketaatan kepada Allah, bukan sedang berbuat syirik, bidah atau maksiat, falyathiq bi'anna allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun, hendaknya ia percaya, ia yakin bahwa Allah akan menolong, akan menjaga, akan memberikan taufik dan keberkahannya untuk orang-orang yang bertakwa, dan mereka orang-orang yang berbuat baik. Wa hisbullahi humul ghalibun, dan bala tentara Allah, golongan Allah, ahli tauhid, mereka adalah orang-orang hidup mereka menang, mereka mati dibunuh, mati terbunuh juga dikatakan menang. Sesungguhnya para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang menang, tetapi sebagian mereka ada yang mati diterbunuh, dan ada pula yang mati bukan karena dibunuh oleh musuh-musuh Allah, tetapi semua mereka dikatakan menang. Ahli tauhid yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan syirik, meninggalkan bidah, menyuruh manusia kepada tauhid, kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bidah, mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Mereka akan selalu berada di dalam kemenangan dalam kondisi apapun dan apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap mereka. Humul ghalibun, mereka tetap menang. Karena kemenangan yang sesungguhnya adalah tatkala seorang mati di jalan Allah Jalla wa'ala. Dia mati di atas tauhid, bukan di atas syirik. Dia mati di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Dia mati di atas ketaatan kepada Allah, bukan di atas maksiat. Sekalipun dia mati terbunuh, mati sedang dimutilasi, mati ditembak, mati diracun, mati dibom, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tetapi sebaliknya, sekalipun di dunia seorang itu memiliki jutaan pasukan elit, memiliki kekayaan yang luar biasa, tiada yang berani mengganggunya, tiada yang berani melawan perintahnya, tetapi dia mati bukan di atas tauhid, bukan di atas sunnah, bukan di atas ketaatan kepada Allah, justru dia mati di atas syirik, di atas bid'ah atau maksiat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling lemah, orang yang paling rugi, dan orang yang telah dikalahkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan semua kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah atas perbuatan yang telah kalian perbuat di dunia ini. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ialah orang yang telah beruntung, dan hal itu tidak akan mungkin ia peroleh kecuali dia mati di atas tauhid, mati di atas sunnah, bukan di atas syirik dan bid'ah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. "Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Okay, sebagian manusia saat ini memiliki kekayaan ribuan triliun dolar Amerika. Bukan lagi 2 triliun dolar Amerika kekayaannya, sudah ribuan dolar Amerika kekayaannya. Dia dengan kekayaannya dia bisa memiliki puluhan ribu jutaan elit, pasukan elit, dia punya pesawat tempur pribadi, dia punya jet pribadi, ya. Yeah. Berbagai fasilitas. Jangankan musuh untuk menembus rumahnya, seekor semut saja kalau masuk ke rumahnya terdeteksi karena elitnya elitnya kehidupan dia. Akan tetapi jika dia mati di atas syirik dan bid'ah atau maksiat, mati sul khatimah, bukan di atas tauhid dan sunnah, sungguh dia orang yang merugi, orang yang paling lemah. Maka Syekh ingatkan di sini, ketika syaitan menakut-nakuti engkau agar engkau tidak menyampaikan kebenaran, agar engkau diam dari kebenaran, diam dari kemungkaran, tidak mengingkari syirik dan bid'ah, karena kemungkaran yang paling besar di dunia ini adalah syirik. Jangan lupa, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Sebuah kemungkaran yang wajib diingkari oleh setiap ulama, setiap syekh, setiap ustaz. Setelah itu baru bid'ah. Setelah itu baru maksiat, zina, korupsi, itu masih di bawah syirik dan bid'ah. Demi Allah, kemungkaran syirik dan bid'ah jauh dan jauh lebih keji di sisi Allah daripada dosa korupsi, zina, mencuri, riba, judi, dan maksiat-maksiat lainnya. Telah kita simak ayat-ayat dan hadis-hadis dalam hal itu pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka kata Syekh, apabila syaitan menakut-nakuti engkau agar engkau tidak mengajak manusia kepada tauhid, tidak mengajak manusia kepada sunnah, dan tidak memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, agar engkau meninggalkan perintah Allah dan agar engkau melanggar larangan Allah, maka ingatlah, annal iqdam 'alal kalimatil haqq al laisa huwa alladhi yudni al-ajal. Keberanian engkau menyampaikan kebenaran dan mengamalkannya, itu tidak akan membuat engkau cepat mati. Sebagaimana tak sikap sifat takut dan diamnya engkau dari kebenaran, tidak menyuarakannya, dan dari kemungkaran dengan membiarkannya, itu tidak membuat hidupmu menjadi panjang di dunia ini. Karena betapa banyak da'i yang berani menyampaikan kebenaran dan dia mati di atas tempat tidurnya. Tetapi sebaliknya, wa kam min jabanin qutila fi baiti. Betapa banyak para penakut, para pengecut yang diam dari syirik dan bid'ah, justru mati dibunuh di atas tempat tidurnya. Lihat Khalid bin Walid, seorang yang pemberani, seorang pahlawan, seorang komandan perang, seorang yang selalu berada di barisan terdepan di medan tempur, tetapi matinya di atas tempat tidur, bukan di medan tempur. Maka kata Syekh, wa ma damal insanu qa'iman bi amrillah falyathiq بِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَحِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Selama seseorang itu berada di atas perintah Allah, berada di atas jalan Allah, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, hendaknya ia yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan kepadanya. Allah akan menolong, akan menjaga, memberikan taufik keberkahan untuknya. Wa hizbullah humul ghalibun. Golongan Allah itu selalu menang, tidak akan ada yang mampu mengalahkannya sekalipun manusia menilai mereka kalah. La. Karena kekalahan yang sesungguhnya adalah tatkala seorang mati bukan di atas tauhid, mati bukan di atas sunnah, bukan di atas ketaatan kepada Allah, tetapi ia mati di atas syirik, di atas bid'ah atau maksiat. Itulah kekalahan yang sesungguhnya. Naam. Kemenangan yang sesungguhnya adalah tatkala seorang mati sebagai hamba Allah, mati dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, mati di atas tauhid, mati di atas sunnah, mati di atas ibadah kepada Allah, bukan di atas syirik, bidah atau maksiat. Qala, kemudian Syekh menyatakan, walihada qila fil mathal, ada sebuah perumpamaan, sebuah perumpamaan, permisalan di kalangan para ulama yang sangat indah, yang hendaknya dicamkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kalbunya. Kata sebagian para ulama, man khafallah, man khafallah khafahu kullu syai'. Ini perumpamaan yang seyogianya kita tulis dengan tinta emas. Saya ulangi, ya, man khafallah khafahu kullu syai'. وَمَنِ اتَّقَ اللَّهَ اتَّقَاهُ كُلُّ شَيْءٍ. Barang siapa yang takut kepada Allah, خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ, maka seluruh makhluk akan takut kepada dia. Kenapa? Karena dia kuat? Bukan. Karena dia adalah orang yang takut kepada Allah, sehingga mereka takut kepadanya karena Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Kenapa Nabi dan para sahabatnya diberikan keutamaan oleh Allah masirata syahr? Allah membuat para musuh-musuh mereka dari kalangan kaum musyrikin di masa itu sudah mulai takut, ketakutan semenjak satu bulan sebelum melakukan perang melawan Nabi. Mereka sudah mulai takut kepada Nabi dan para sahabatnya. Sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Jawabannya ini, karena mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga seluruh makhluk takut kepada mereka. Nah, wa man ittaqallah ittaqahu kullu syai'. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, menjaga batasan-batasan Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah semampunya, dan meninggalkan setiap larangan Allah, maka seluruh makhluk akan menjaga batasan-batasan dengan dia, tidak akan berani macam-macam dengan dia. Wa man khafa min ghairillah khafa min kulli syai'. Sebaliknya, orang yang takut kepada makhluk, takutnya bukan kepada Allah, maka Allah akan buat dia takut dari segala sesuatu. Saking takutnya sebagian mereka, sampai-sampai ia takut dengan bayangan tubuhnya sendiri. Ada apa enggak? Ada. Takut tidak berani ngopi sembarangan, takut dibunuh oleh orang. Takut enggak berani keluar rumah di malam hari untuk kencing ke kamar mandi. Takut digigit ular, takut sama ini, takut sama cecak. Ada yang takut mati kus, para dia jenderal. Dia pemberani. Dia militer, takut sama tikus, takut sama cecak, takut sama bayangan dirinya sendiri. Bahkan sebagian mereka lari ngos-ngosan ketakutan karena dikejar hantu katanya. Padahal itu adalah bayangan tubuhnya sendiri. Ada pula yang langsung mengambil jurus langkah seribu karena mendengar suara hantu, padahal suara daun pisang yang sudah kering dihembus angin. Maka kata Syekh, man khafallaha khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada dia. Wa man ittaqallaha ittaqahu kullu syai. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka seluruh makhluk akan menjaganya. Wa man khafa min ghairillah khafa min kulli syai. Dan barang siapa yang takutnya kepada selain Allah, kepada Allah dia enggak takut. Kepada selain Allah justru takut. Maka Allah akan membuat dia takut dari segala sesuatu. Sampai-sampai sebagian mereka takut terhadap bayangan tubuhnya sendiri. Ayadan billah. Sebagian mereka ada yang hidupnya was-was takut dibunuh sama istrinya. Ya, takut dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, takut dibunuh oleh anak buahnya, takut dibunuh oleh relasinya, takut dibunuh oleh sejawatnya, teman seletingnya. Hidupnya penuh dengan kecemasan, selalu di dalam kegelisahan, rasa takut, dan tidak memiliki rasa aman, tentram sedikit pun di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak ada tauhid, tidak ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Faedah berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ayat di atas, kata beliau, "Wa yufhamu min al-ayah anna al-khawfa min asy-syaitan wa awliyaihi munafin lil iman." Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa takut kepada syaitan dan bala tentaranya, wali-walinya, menteri-menterinya adalah sesuatu yang bertentangan dengan iman. Apakah langsung menjadi syirik? Dirinci, fa in kana al-khawfu yuaddi ila syirik fa huwa munafin li aslih. Apabila rasa takut dia tersebut menjerumuskan dia kepada syirik, syirik besar dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah, atau takutnya dia kepada syaitan dan bala tentaranya tersebut seperti takutnya dia kepada Allah. Ya. Dia tidak melihat mereka tetapi takutnya sudah seperti takut dia kepada Allah. Dengan meyakini mereka mampu mencelakainya, mampu memberikan maafan dan mudarat kepadanya, maka ini dapat menghilangkan keseluruhan imannya. Kalau tidak sampai ke tingkat ini, maka yang hilang dari imannya adalah kesempurnaan imannya. Artinya dia masih muslim. Namallahu ta'ala alam misab. Ya, kita ambil sedikit demi sedikit. Dan kita lanjutkan kembali pada pertemuan besok sore insyaallah taala, dan kita akan berjumpa kembali pada kajian Bainal Maghrib wal Isya nanti. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan teman-teman di Zoom? Naam, gimana kabar antum akhi Abu Basrum Al-Fafwawi? Bagaimana kondisi Papua? Aman kah? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Masyaallah. Anta. Alhamdulillah bikhair. Musim hujan atau musim panas kah? Kadang hujan, kadang panas. Alhamdulillah. Kita di Aceh sedang musim hujan ini dalam beberapa hari ini. Baik, telah masuk sebuah pertanyaan dari Ibu Aisyah Gorontalo. Bismillah, afwan Ustaz, ana mau tanya. Mau nanya, bagaimana hukum mengganti nilai rapor yang rendah karena pensyaratan masuk kampus itu nilainya harus tinggi? Apakah itu termasuk curang? Dan apakah ada solusi lainnya? Dan apakah guru-guru yang mengumah nilai itu juga berdosa karena pihak sekolah dan guru membolehkannya? Tapi negara tidak membolehkannya. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Ya, sudah jelas ini adalah sebuah kedustaan dan kita tidak boleh berbasa-basi dalam masalah agama. Ya, enggak boleh karena enggak enak dengan yang bertanya, akhirnya kita bilang enggak apa-apa, boleh itu. Ya. Lah, ini dusta. Ini dosa. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni. Enggak boleh dilakukan. Naam, enggak boleh. Ini dusta. Ini curang namanya. Ya. Dusta adalah mukhalafatul waqi', berbeda dengan fakta. Ya, yang ada. Nah, yang salah tetap kita katakan salah siapapun yang melakukannya. Nah, ini adalah kedustaan, ini adalah curang, dan ini adalah khianat. Rapor yang rendah ditinggikan nilainya. Dari satu sisi ini adalah kedustaan. Ayat dan hadis tentang kedustaan saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi oleh kita. Yang kedua, inilah sebab muncul dan lahirnya generasi micin. Ya. Sebenarnya generasi-generasi micin itu lahir gara-gara para guru, dosen, dan para pemilik sekolah yang seperti ini. Merekalah yang menciptakan dan melahirkan generasi-generasi yang tidak berprestasi, generasi-generasi yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak, yang tidak berkompeten, generasi-generasi micin. Sebabnya adalah guru-guru yang seperti ini, guru-guru yang berkhianat, guru-guru yang suka berdusta dalam nilai. Mestinya nilai memang tidak bagus, ya, dibaguskan. Nilai bahasa Inggrisnya 2,5. Dibuat 7,5. Matematikanya masih mending kalau sekedar bahasa Inggris, matematika yang mudaratnya enggak terlalu besar terhadap manusia. Ini yang bahayanya kalau berkait ilmu tersebut berkaitan dengan keamanan suatu negara atau berkaitan dengan nyawa manusia. Dia mahasiswa atau mahasiswi kedokteran, perawat, kebidanan. Memang enggak layak diluluskan. Diluluskan, dinaikkan nilainya. Apa akibat buruknya? Akibat buruknya sering terjadi malpraktek, ya, mengakibatkan hilangnya nyawa, rusaknya kesehatan atau tubuh manusia. Contoh lainnya, kalau dia di bagian militer, ya, di psikotes dia nggak lewat, psikolog, ya, psikotes nggak lewat, dilewatkan karena ada pelicin. Sementara ia akan memegang senjata setelah itu. Psikotesnya dia tidak lulus. Diluluskan. Akhirnya hancur keamanan negara. Kenapa? Gara-gara yang guru-guru yang seperti ini. Guru-guru yang seperti inilah yang melahirkan generasi-generasi micin. Yeah. Generasi yang menghancurkan agama dan dunia kaum muslimin atau umat manusia dalam suatu negara. Ini tidak boleh dilakukan. Ini adalah kedustaan dan kecurangan yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah. Pertanyaan berikutnya dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, ya, dari Papua ke Aceh, ya, Abu Basroh, barakallahu fik, Allah yuzawijak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ana menemui seorang ustaz yang menyampaikan sebuah perkara agama namun menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, apakah ana sampaikan kesalahannya secara terang-terangan atau cukup menyampaikan kebenarannya kepada masyarakat agar tidak mengambil ilmu dari ustaz tersebut dilihat maslahah dan mafsadah? Secara umum, kebenaran disampaikan secara global dan secara rinci. Ini kaidah umum. Demikian pula kebatilan itu diingkari secara ideologi ilmiah, secara global dan secara detail. Kapan diingkari secara global dan kapan secara detail, demikian juga kebenaran kapan disampaikan secara global dan kapan disampaikan secara detail, dilihat maslahatnya, kondisi masyarakat, kondisi audiens, atau pertimbangan dari sisi yang lainnya. Demikian pula memperingatkan manusia dari ahlul batil, terkadang diperingatkan hanya sekedar secara umum tanpa menyebutkan namanya, ya, dan terkadang diperingatkan dengan menyebutkan namanya. Itu semuanya dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Jika seorang tidak memiliki power, tidak punya pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat, ya, bukan seorang yang ditokohkan dan sangat diterima ucapannya, maka cukup dia ingkari ideologi tersebut secara umum maupun secara detail tanpa menyebutkan nama orang tersebut, karena mafasid yang jauh lebih besar di balik itu. Naam, barakallahu fiik. Baik, masih ada yang lain teman-teman sebelum kita tutup? Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.